السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبادئ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Qawaidul Arba, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan kaidah yang pertama yang disebutkan oleh beliau al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kaidah tentang kesyirikan, di mana dari apa yang beliau sampaikan, beliau menjelaskan kepada kita tentang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaumnya, yakni mereka orang-orang musyrik Quraisy, di mana mereka mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah selaku pencipta alam semesta beserta isinya, begitu pula selaku pemiliknya, dan juga yang mengatur apa saja yang terjadi di muka bumi. Namun hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak cukup menjadikan mereka orang-orang musyrik zaman Nabi SAW tidak diperangi oleh Nabi SAW, atau tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Buktinya mereka masih diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah selaku pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta, pemiliknya. Ini tidak cukup menjadikan seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim. Tidak cukup menjadikan seseorang itu diharamkan dalam darahnya dan hartanya. Namun harus ada yang namanya tauhid uluhiyah, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh beliau dan juga para sahabat. Dan inilah sebab terjadinya permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya atau kabilahnya. Nah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya kekuasaan atau semisal dengannya. Nabi kita Muhammad SAW memerangi mereka. Orang-orang yang diperangi oleh beliau adalah orang-orang yang mereka menyimpang dari sisi tauhid uluhiyah, yakni mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mereka masih berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, baik kepada Lata, Uzza, Hubal dan semisalnya, berhala-berhala yang mereka sembah. Atau mereka masih menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara sebab terbesar atau sebab utama mereka orang-orang musyrik Quraisy diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru seharusnya ketika seseorang atau seorang hamba telah mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pencipta dan juga pengatur alam semesta, yang mengatur urusannya, dan dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya ialah dengan itu menjadikan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, yang namanya tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mengimani rububiyahnya Allah, mengimani Allah selaku pencipta, pemilik alam semesta, yang mengatur segala urusan, maka ini melazimkan, mengandung konsekuensi untuk dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari yang namanya ibadah. Yakni apa yang dikerjakan dari yang namanya ibadah, ibadah qauliyah, fi'liyah, ya, berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan, ataupun ibadah qalbiyah, berkaitan dengan hati, seperti takut, ya, cinta, berharap, tawakal, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, baik. Dan beliau juga menyebutkan, atau Syekh Dr. Shalih Fauzan, dalam menjelaskan kaidah yang pertama ini, beliau menyebutkan kepada kita tentang kesalahan sebagian orang yang mereka memaknakan tauhid dengan makna rububiyah. Ya, memaknakan tauhid dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini bukan inti dari yang namanya tauhid. Namun ketika dikatakan tauhid secara mutlak, meliputi tiga tauhid terkhusus, ialah tauhid uluhiyah, yakni beribadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan inilah kesalahan mereka sebagaimana disebutkan oleh beliau, orang-orang yang memuja akal mereka, ahlul falsafah, orang-orang filsafat, ya, yang mereka memaknakan makna tauhid dengan makna rububiyah. Nah, begitu pula mereka keliru dalam memaknakan yang namanya kesyirikan. Nah, sebagaimana kata beliau, di mana mereka orang-orang yang dikatakan sebagai orang cendekiawan, orang yang cerdas, namun pada hakikatnya mereka adalah orang yang jahil. Dikatakan jahil karena tidak tahu makna dari yang namanya tauhid. Ya, mereka memaknakan tauhid dengan makna tauhid rububiyah. Tauhid. Demikian pula mereka memaknakan yang namanya kesyirikan. Di mana kata mereka, kata Syekh As-Shalih Dr. Shalih Fauzan, orang-orang musyrik atau orang-orang yang mengagungkan akal mereka, ahlul falsafah, ya, mereka dalam mendefinisikan tentang kesyirikan, mereka katakan huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma Allahi aw yarzuqu ma Allah. Kata mereka, yang namanya syirik itu engkau meyakini bahwa ada seseorang yang dia mencipta bersama dengan Allah. Jadi di samping Allah itu adalah pencipta, ada juga yang pencipta selain Allah. Auyarzukum Allah, atau ada seseorang yang dia berikan rezeki di samping Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Ini menurut mereka ya yang namanya kesyirikan. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, naqul hadza ma qalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa yarzuqu ma'allah bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziq al muhyi al mumit. Kata beliau, Abu Jahal saja sama Abu Lahab itu tidak meyakini yang demikian. Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak punya keyakinan bahwa ada yang mencipta selain Allah, atau ada yang menciptakan bersama dengan Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah. Abu Lahab, Abu Jahal tidak meyakini demikian. Siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal? Paman Nabi, musyrik. Tapi tidak meyakini yang namanya syirik itu dengan demikian. Kenapa? Bahkan justru sebaliknya, ya. Justru mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan sebaliknya orang-orang musyrik di zaman Nabi itu semua meyakini, mengimani bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta siapa? Allah. Yang mengatur segala sesuatu, mengatur urusan, mengatur alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Penjelasan berkaitan dengan yang namanya tauhid, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yang namanya tauhid, seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Ibadah. Tauhid. Maka mendefinisikan tauhid dengan selain dari makna ibadah, mengesahkan Allah ibadah, atau memaknakan tauhid dengan semata-mata pada rububiyah saja adalah suatu kekeliruan. Demikian pula dalam memaknakan yang namanya kesyirikan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ini adalah sesuatu yang tidak diyakini oleh mereka, orang-orang musyrik. Nah, menunjukkan apa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi itu yang rusak akidahnya dari sisi apa? Tauhid uluhiyah. Nah, mereka mengimani Allah telah mencipta, tapi mereka masih berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sisi kekeliruan mereka, kesalahan mereka, sehingga mereka pun diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-qa'idatus tsaniyah. Kita masuk pada kaidah yang kedua, kaidah yang kedua dari al-qawaidul arba. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Fadalilu qurba qawluhu ta'ala walladzina attakhadhu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Kemudian kata beliau, kaidah yang kedua, bahwasanya mereka siapa? Orang-orang musyrik, ya. Yaqulun, mereka mengatakan ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka, yakni ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang meminta syafaat atau berdoa minta kepada orang yang telah meninggal. Baik dia itu dari kalangan seorang yang soleh, alim, ulama dan semisalnya. Nah, Ketika mereka berdoa kepada, minta sama mereka, mereka mengatakan apa? Kami itu tidak minta sama mereka, tapi yang kita minta ialah sama mereka agar mereka itu menyampaikan hajahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui mereka ini. Nah. Kemudian beliau bawakan ya dalil tentang keadaan orang-orang musyrik yang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, dan ini ada dalam ayat Al-Qur'an. Ketika ada mereka orang-orang yang minta berdoa di kuburan, ya, minta sama kuburan orang saleh. Ketika kita tanya, kenapa kalian berdoa minta sama mereka? Kami enggak minta sama mereka. Kami itu minta sama mereka untuk mereka menyampaikan keinginan kami, tujuan kami kepada Allah. Atau menjadikan kita ini semakin dekat dengan Allah. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali. Ya. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah. Mereka mengatakan, kami itu tidak beribadah kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang minta di kuburan tadi. Ya, mereka katakan apa? Kami tidak beribadah kepada mereka. Siapa? Orang yang sudah dalam kuburan itu, orang yang mati. Tidak. Kata mereka, hanya saja kami itu minta liqarribuna ila Allah. Kami minta kepada mereka itu untuk apa? Mereka mendekatkan kami atau menjadi wasilah untuk kami itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka, orang-orang yang biasa-biasa minta di kuburan sama kuburan orang saleh atau kuburan wali dan semisalnya. Ketika kita katakan kepada mereka, kalian beribadah kepada penghuni kubur ini? Tidak. Loh, kami enggak ibadah sama mereka, enggak menyembah mereka. Kami cuma minta sama mereka apa? Agar mereka itu minta kepada Allah. Atau mereka ini kami jadikan sebagai orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka orang saleh. Iya kan? Ini alasan mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'an yang demikian ini. Apakah alasan mereka ini dibenarkan? Allah melanjutkan ayat selanjutnya. Dalam lanjutan ayat tersebut, innallaha yahkumu bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi mereka. Ya. Fima hum fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka berselisih padanya. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada man huwa kadzibun kafar, orang yang dusta dan juga kafir. Siapa orang yang dusta dan juga kafir? Ya tadi itu, orang-orang yang minta di kuburan tadi. Yang katanya kita tuh enggak menyembah penghuni kubur ini, enggak menyembah si fulan yang sudah mati ini. Cuma kami minta sama mereka agar mereka itu menjadikan kami itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka ini kami jadikan syafaat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang dusta. Jadi ucapan mereka itu adalah ucapan dusta. Dan juga apa? Kafar. Tindakan mereka adalah tindakan kekufuran. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang pertama, yang kedua. Nah, berkaitan dengan permasalahan syirik, yakni orang-orang yang mereka berdoa minta kepada orang yang telah meninggal, siapapun dia. Nah, dan kebanyakan alasan mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ketika kita tanya mereka, kamu beribadah sama kuburan ini, kenapa? Loh, kamu berdoa minta sama dia. Mereka mengatakan apa? Saya ini enggak beribadah sama orang yang meninggal ini. Saya enggak nyembah dia. Cuman kami jadikan mereka ini sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. ternyata tindakan mereka inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang suka berdusta, ya, orang yang berdusta dan kafir lagi kafir. Menunjukkan apa? Ya, syirik itu perbuatan kalian tadi itu yang menjadikan mereka orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, sebagai perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesyirikan. Kenapa? Allah menutup ayat tersebut dengan apa? Bahwasanya orang yang melakukan tersebut dikatakan apa? Orang yang dusta lagi kafir. Nah, disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala menjelaskan kalam ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala ini. Kata beliau, "Anna al-musyrikin alladzina sammahum Allah musyrikin wa hakama alaihim bil qulud fina lam yushriku fir rububiyyah wa innama asyraku fil uluhiyyah." Kata beliau bahwasanya orang-orang musyrikin, ingat ayat yang kita bacakan tadi turun berkaitan dengan siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Makanya beliau mengatakan sini bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musyrik. Naam, dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka dengan kekal di neraka. Kata beliau, mereka itu adalah orang-orang yang bukan mengerjakan kesyirikan dari sisi rububiyah. Mereka terjatuh dalam kesyirikan bukan pada permasalahan rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyah, hanya saja mereka itu terjatuh dalam kesyirikan dari sisi apa? Al-uluhiyah. Dari sisi menyerahkan yang namanya ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah semata. Di sinilah terjatuhnya mereka orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Di mana mereka orang-orang musyrik? Naam. Itu tidak mengatakan bahwasanya tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah tadi itu menciptakan atau juga memberikan rezeki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini ini. Nah, orang-orang musyrik itu tidak meyakini, ya. Terkhusus orang musyrik di zaman dahulu. Di zaman Nabi, orang musyrik Quraisy. Nah, itu tidak meyakini bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah, itu mereka tidak meyakini bahwasanya berhala tersebut, tuhan mereka tersebut itu menciptakan sebagaimana Allah dan juga memberikan rezeki. Mereka tidak meyakini itu. Naam. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yadabbiruna ma Allah. Dan juga mereka tidak meyakini bahwa berhala mereka itu memberikan manfaat atau memberikan kemudharatan. Ya? Mereka tidak meyakini tersebut. Mereka tidak meyakini bahwa berhala mereka, tuhan yang mereka sembah selain Allah itu bisa memberikan kemanfaatan. Kenapa patung enggak bisa memberikan kemanfaatan? Ya, juga tidak bisa mencelakakan. Au yudabbiruna ma Allah, atau apalagi mengatur urusan alam semesta dan sekitarnya. Ini tidak diyakini oleh mereka orang-orang musyrik zaman dahulu. Tidak ada di keyakinan orang musyrik yang demikian. Nah, wa innama attakhaduhum syufa'a, hanya saja mereka orang-orang musyrik zaman dahulu itu menjadikan berhala-berhala mereka tadi, ya, atau sesuatu yang mereka agungkan, entah itu pohon ataupun batu ataupun kuburan, mereka jadikan itu sebagai syufa'a, sebagai orang-orang yang bisa memberikan syafaat, yang bisa berikan mereka apa? Kemanfaatan di sisi Allah. Naam. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan keadaan mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada berhala-berhala mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yakni orang-orang musyrik, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tuhan-tuhan mereka yang mereka beribadah kepada mereka itu la yadurruhum, tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, yakni tuhan yang mereka sembah tadi tidak bisa mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan mereka manfaat. Patung, batu, pohon, kuburan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kemudaratan. Wa yaqulun, dan mereka yakni orang-orang musyrik mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Mereka ini yakni siapa? Ya tadi yang mereka agungkan, yang mereka sembah, ini mereka jadikan sebagai syufa'a indallah, orang-orang atau sesuatu yang mereka anggap bisa menjadikan mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini apa? Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Bahwasanya apa yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan mereka kemudaratan, tidak bisa mencelakakan mereka, atau tidak juga bisa memberikan mereka kemanfaatan. Naam. Hum mu'tarifuna bihadza. Orang-orang musyrik meyakini yang demikian ini. Bahwasanya tuhan mereka yang mereka sembah tadi, entah pohon, batu atau kuburan, ya, itu tidak bisa memberikan mereka kemanfaatan atau mencelakakan mereka. Mereka mengakuinya. Naam. Innahum la yanfa'una wa la yadhurun wa innama attakhadhuhum syufa'a. Mereka meyakini bahwasanya tidak bisa memberikan mereka kemanfaatan, juga tidak bisa mendolongkan mereka, hanya saja mereka menjadikan sesembahan tadi sebagai syufa'a, yakni orang-orang atau perkara-perkara yang bisa memberikan syafaat bagi mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Baik. Yakni wasata'u indallahi fi qada'i hawaijihim. Yazbahuna lahum wa yanzuruna lahum la li'annahum yakhluquna aw yarzuqun aw yanfa'una aw yadurrun fi i'tiqadihim wa innama li'annahum yatawassatuna lahum 'inda Allah wa yashfa'una 'inda Allah hadhihi 'aqidatul musyrikin. Perhatikan kata beliau, ya, mereka orang-orang musyrik, naam, tidaklah mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka ibadahi, baik itu kepada batu, patung, ya, pohon maupun kuburan orang saleh, ya, bukan berarti mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut bisa berikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari diri mereka. Naam. Hanya saja tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut atau beribadah kepada selain Allah tadi ialah mereka menjadikan tuhan-tuhan tersebut sebagai wasata, ya, penengah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai perantara bagi mereka dalam urusan-urusan mereka, sehingga mereka pun menyembelih, ya, untuk apa? Orang yang mereka jadikan perantara tadi, yakni yang mereka sembah tadi. Begitu pula mereka dalam melakukan nazar, mereka lakukan pada siapa? Orang-orang yang mereka sembah tadi. Naam. Bukan ini menunjukkan tentang keyakinan mereka bahwasanya apa yang mereka sembah itu bisa memberikan kemanfaatan atau kemudaratan, tidak. Namun tujuan mereka menyembah atau beribadah atau berdoa kepada kuburan atau kepada pohon atau kepada berhala yang lainnya Ini ialah tujuan mereka untuk menjadikan apa yang mereka minta dari mereka, dari orang-orang telah meninggal tersebut, atau patung atau kuburan, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan mereka, dalam urusan-urusan orang yang meminta. Ya. Dan urusan apa? Orang-orang yang meminta. Baik. Maka ini kaum muslimin merupakan akidahnya orang-orang musyrik. Nah, dia tidak menyembah, anggaplah dia tidak menyembah, tidak sujud langsung kepada orang yang telah meninggal di kuburan. Ya. Tapi dia menjadikan orang yang sudah mati tadi, ya, dia minta apa? Agar orang tersebut menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dia. Ingin apa? Mendapatkan rezeki. Minta kepada ya wali fulan, ya, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku ingin kaya. Naam. Jadi menjadikan apa? Si wali yang sudah meninggal ini sebagai apa? Wasatho, perantara dalam kebutuhan dia. Jadi menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara, seperti tukang pos, ya, ibaratnya demikian. Namun inilah pada hakikatnya merupakan akidahnya orang-orang musyrikin. Makanya ketika kita tanya, "Loh, kamu kok menyembelih untuk dia?" Tidak. Kamu berdoa untuk dia? Tidak. Saya itu minta kepada dia agar dia minta kepada Allah, agar Allah itu memenuhi kebutuhan saya. Ketika dia menyembelih di kuburannya si fulan, dia bilang, "Loh, kamu menyembelih untuk dia?" Tidak. Saya menyembelih agar dia minta kepada dia, agar dia minta kepada Allah. Ini hakikatnya merupakan akidahnya orang-orang musyrikin. Ya, dan itulah bentuk kesyirikan. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus dan ayat yang sebelumnya yang kita bacakan tadi. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Masih ada lagi penjelasan dari beliau. Nah, berkaitan dengan kaidah yang kedua ini, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan perjelas lagi. Karena kaidah yang kedua ini banyak dari kaum muslimin tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan kesyirikan, sehingga mereka masih banyak dari saudara kita kaum muslim masih terjatuh dari hal yang demikian ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi launa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.